Tuh kan kamu salah, tuh kan doyan goyang, tuh kan kamu nakal, tuh kan gimana gimana. Semua ini jadi nyata.

siki riko tetep wangi masih yo isem sing ono. Dia bilang aku bujangan kepada setiap wanita, ternyata cucunya segudang. Negeri seberang, ku harap kau sabar dan setia. Astaga, sungguh aku tak percaya, kau telah berbadan dua. Baru saja ku tinggal 5 bulan, kau sudah bertingkah gila. Sabar dan setia. Astaga, sungguh aku tak percaya, kau telah berbadan dua. Baru saja ku tinggal 5 bulan, kau sudah bertingkah gila. Anak siapa ini, anak siapa, mana pernah aku membuatnya? Sama siapa kamu, sama siapa, hancur-hancur hati. Astaga, sungguh aku tak percaya, kau telah berbadan dua. Baru saja ku tinggal 5 bulan, kau sudah bertingkah gila. Anak siapa ini, anak siapa, mana pernah aku membuatnya? Sama siapa kamu, sama siapa, hancur-hancur hatiku jadinya. Anak siapa ini, anak siapa, mana pernah aku membuatnya? Sama siapa kamu, sama siapa, hancur-hancur hatiku jadinya.

Wajar bila ku menangis. Dibilangin teman-teman, cie cie. Aku jasui saiki tak tersani. Cinta ternyata ada.

jalan-jalan kamu ke Ragunan, malam-malam kamu ke kondangan, kamu posting semuanya di Instagram. Mau mandi disiarkan langsung, ganti baju disiarkan langsung, mau makan disiarkan langsung, mau tidur disiarkan langsung. Dasar deso, dasar-dasar deso, pagi hari narsis, siang hari narsis. Dasar deso, dasar-dasar deso, selalu narsis biar terlihat eksis. Dasar deso, dasar-dasar deso, sore hari narsis, malam hari narsis. Dasar deso, dasar-dasar deso, dasar kamu wong deso. Thank you. Satu-satunya, kau yang bilang, ia yang satu-satunya.

masih mengganggu hatiku. Teringat semua kenangan saat bersamamu. Kenangan mantan kekasih membuatku pilu. Rela tak rela, tapi memang bukan jodohku. Teringat semua kenangan saat bersamamu. yang pernah saya